Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyanin ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, adalah kebiasaan Rasulullah SAW selalu berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah atas segala sesuatunya. Rawahu Muslim, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa'allaqahul Bukhari, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Berkata Imam Shan'an rahimahullah, al-hadithu muqarrirun lil-asal. Hadis yang mulia ini menetapkan hukum asalnya, yaitu Rasulullah SAW selalu berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah atas segala sesuatu, keadaan apapun bentuknya. Wa zahirun fi umum adz-dzikr, dan ini secara zahir umum sifatnya. Ya, masuk dalamnya Al-Qur'an. Ya. Atau doa-doa yang lainnya, ada tilawatul Qur'an walau kana junuban. Baca Al-Quran walaupun dalam keadaan junub, illa annahu qala khassasahu, kecuali yang dikhususkan oleh hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, alladzi fi babil ghusl, yang dikeluarkan dalam bab al-ghusl, ghusl mandi junub. Karena Rasulullah SAW yuqri'un Al-Quran malam yakun junuban. Adalah Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada kami kecuali dalam keadaan junub. Wa hadith ukhar fi makna ta'ti. Hadis-hadis yang lainnya secara makna akan disebutkan nanti. Kedalika mukhassisun mukhassasun bihalatil ghaid wal bal wal jima', yang juga dikhususkan dalam keadaan buang air besar, buang air kecil atau berjima. Wal murad bi kulli ahyanin ahyanihi mu'azzamuha, yang dimaksud segala sesuatunya, ay mu'azzamuha, secara keumuman. Kama qala Allah Ta'ala yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, atau dalam keadaan tidur. Wal musannif dzakara al hadits alladhi yatawaham anna waqt wudhu mani'atun min dzikrillah Ta'ala. Penyebutan hadis yang mulai ini dengan kitab wudhu, apa korelasinya? Apa korelasinya? Ada yang tahu? Ah, kok hadis ini malah disebutkan dalam bab wudu, bab masalah wudu, kok ada masalah ini? Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu antara wudhu dan jima, junub, hubungannya apa dengan zikir? Karena hadis ini masalah zikir. Ada yang tahu? Supaya tidak menganggap bahwasanya orang yang batal wudu enggak boleh berzikir. Ya, orang yang batal wudu, orang yang batal wudu ya boleh baginya berzikir. Mafhum ada. Sehingga di sini wal musannif dzakara al-haditsa li alla yatawaham anna waqt al-wudu mani'atun min dzikrillah ta'ala. Supaya jangan ada anggapan kaum muslimin beranggapan ini batal wudunya enggak boleh zikir, ya enggak juga. Ya, kecuali dalam keadaan apa tadi? Junub. Ya bukan junub. Ya, junub baca Quran tadi. Ada lagi buang air besar, buang air kecil dan jima. Nah, ini penting. Pentingnya dari segi apa? Dari segi kadang orang awam menganggap itu salah padahal tidak. Atau sebaliknya. Jangan kata Imam Al-Thaymin rahimahullah, ma'rifatu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengetahui keadaan Nabi SAW. Ya. Naam, wa tawarra 'ala hadhihi al-fa'idah an ma rawatu an rasul 'aradha ma rawa ghayruha fa in rawatu taqaddam, yani an rawatu riwayatuha murajjaha li anna min 'alam an-nas bihal nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa sya'a Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih faham daripada yang lainnya tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah keluarga. Ya, hadis-hadis masalah keluarga ya Aisyah lebih faham dibanding yang lainnya. Kemudian keutamaan zikrullah dan terus continue walaupun dalam keadaan batal, walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Nah, anna la yushtarat li dzikra yakun ala taharah, tidak disyaratkan untuk berzikir dalam keadaan taharah. Astaghfirullah misalnya. La ilaha illallah. Kok zikir? Udah wudu belum? Ya enggak harus. Mafhum ada. Ya la yushtarat, tidak disyaratkan seorang zikir istighfar ya atau apa dalam keadaan apa? Taharah. Misalkan dia safar, naik ke atas, kalau naik, perjalanan naik biasanya apa? Baca takbir kan? Misalnya ditegur, kok zikir takbir? Ya emang kenapa? Emang wudu? Ya enggak harus wudu. Ya, turun dari ketinggian. Dia baca apa? Subhanallah. Loh kok zikir? Ya emang kenapa? Enggak wudu? Ya enggak harus wudu. Karena tidak disyaratkan. Rasulullah SAW selalu berzikir pada setiap keadaannya kecuali apa? Buang air besar, buang air kecil, dan jima. Keadaan ini penting. Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan di sini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dita'liq oleh Imam Bukhari. Maksudnya apa? Hadis mu'allaq, hadis dita'liq maksudnya apa? Hadis yang ini mustalah. Ma hudhifa awwal isnadi tashbihan la bil mu'allaq bis saqaf alladhi la yattasil bil ard. Mu'allaq itu sanadnya dihapus. Ya, sanadnya dihapus langsung apa? Yang disebutkan matannya. Mahdhibu awwal isnadi tashbihan bil mu'allaq bis-saqf. Bis-saqf alladhi la yattasil bil ard. Fal hadits al mu'allaq alladhi hudhifa isnaduhu wa yutlaq ayat ta'liq ala hazma jami' isnaduhu. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus sanadnya dan digantung, ditalik. Maksudnya apa? Seluruh sanadnya dihapus. Langsung qala Rasulullah SAW. Itulah. Idza qala al-Bukhari matalan wa qalat Aisyah kana Nabi SAW, qala nusammi mu'allaqan. Apabila Imam Bukhari mengatakan dan Aisyah, qalat Aisyah, berkata Aisyah, maka ini langsung apa hadisnya mu'allaq. Wa idza qala al-Bukhari an syaikhihi qala fulan wa saqa sanad nusammi hadha mu'allaq. Apabila Imam Bukhari menyebutkan dari guru-gurunya fulan qala fulan, ya, wa saqa sanad nusammi, maka kita namakan ini mu'allaq. Wal mu'allaq min qismi dhaif, sedangkan hadis mu'allaq ada termasuk hadis yang dhaif. Kenapa? Wadhalik li'adam ittisal sanad illa idha kana al-mu'allaq fi kitab iltazama mu'allifu alla yu'allaq illa ma sahha indahu. Hadis mu'allaq secara asal adalah hadis yang dhaif, kecuali ya penulis memberikan standar ya yang beliau sebutkan hadis mu'allaq itu adalah hadis yang sahih semuanya menurut beliau. Fa inna naqul inna hadzal mu'allaq sahihun lakin laisa sahihan 'ala al-itlaq. Sehingga kita katakan ya sahih versi atau menurut ulama fulan, tapi secara mutlak, secara absolut tidak harus diteliti lagi. Bal huwa sahihun 'inda mu'alliqihi, ya sahih menurut ya perawi yang mentaliknya. Tsumma in kana min al-a'immal masyhurin fa inna dhasam mu'tabar wa illa fala. Kalau seandainya yang dilakukan oleh para ulama kibar maksudnya adalah Imam Bukhari, Imam Ahmad, a'immah Muslim, ya, maka pensahihan beliau ya mu'tabar, dianggap, jadikan sebagai standar. Kalau bukan maka tidak. Ini ilmu mustalah. Allahu a'lam. Fadlullah.